Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Al haditsu asani asad. Asani wa sadatun. Hadis ke 32. Masyaallah, sudah semakin mendekati akhir. Ya. 32 An Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya la darara wala dirar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya ya, ini untuk diri sendiri, wala dirar maupun bahaya bagi orang lain. Hadisun hasanun, hadis hasan, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Ya. Dengan sanad yang bersambung, wa rawahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan pula oleh Imam Malik di Muwatta mursalan, secara mursal. An Amr ibn Yahya, dari Amr ibn Yahya, an abihi, dari bapaknya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Abu Sa'id. Ya, namun di sini beliau menggugurkan tidak, atau artinya tidak menyebutkan nama Abu Sa'id. Ya, walahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dhan. Namun hadis ini memiliki jalan-jalan yang lain yang saling menguatkan. Intinya hadis ini hasan. Ya. Taib. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di sini hadal haditsu min nahiyati sanad ruwiya min tariqain. Hadis ini dari sisi sanad, segi sanad memiliki dua jalan. Yang awal jalan musnad, jalur secara musnad yaitu marfu sampai kepada Nabi. Yang kedua mursal, diriwayatkan Imam Malik di kitab Al-Muwatta. Ya, mursal lam yadhkur fihi as-sahabi. Artinya kalau mursal, tabi'in langsung menyebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah dinyatakan oleh para ulama mursal yang sahih hanyalah mursal menantu Abu Hurairah. Ya, Sa'id ibn Musayyib. Kalau Sa'id ibn Musayyib langsung berkata qala Rasulullah, dianggap marfu'. Ya, kenapa? Karena kredibilitas, kesikohan, keimaman, keilmuan, kezuhutan, ketakwaan dari Sa'id ibn Musayyib. Beliau menantu Abu Hurairah. Karena seringnya beliau mengatakan an Abi Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah, an Abi Hurairah qala Rasulullah, maka ketika beliau berkata qala Rasulullah, itu sudah paham orang. Nah, ini yang ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam madhab Syafi'i, mursalnya Sa'id ibn Musayyib itu diterima. Ya. Juga mursal sahabi juga diterima. Mursal sahabi itu gimana? Yaitu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat ini masih kecil-kecil, di bawah usia mumayyiz. Ya. Kalau dia mumayyiz, kemudian Rasul wafat, setelah dewasa dia meriwayatkan, diterima. Semisal Al-Hasan, Husain, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat mereka masih kecil, tapi mumayyiz. Nah, ini ada sahabat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka belum sampai mumayyiz. Nah, ketika dewasa mereka berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima juga. Ya, karena kemungkinan besar mereka mendapatkan berita itu dari para sahabat yang besar, ya, yang senior. Nah. Taib. Fal mursal marwahu tabi'i minar anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diajak murojaah mustalah hadis kita oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hadis mursal, hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, ya, langsung dari Rasulullah SAW secara langsung. Wal musnad marwahu sahabi anir Rasul. Sedangkan musnad, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dari Rasulullah. Artinya sanadnya bersambung. Ya. Nah, yang pertama musnadan riwayatnya, ya, dari Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik, ya. Nah, yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, dari Amr bin Yahya, ya, itu secara mursal. Baik. Marwahu sahabi anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal hadis qawiyun bi majmu'i asanidi. Nah, hadis ini kuat. Ya. Hadis ini kuat dengan berbagai himpunan dari sanad-sanadnya. Kama dzakara al-mu'allif, sebagaimana disebutkan oleh mu'allif, yaitu al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, wa dhakara anna lahu turuqan katsiratan, dan beliau menyebutkan bahwa hadis ini memiliki banyak jalan, yuqawi ba'duha ba'don, yang saling menguatkan. Nah, sabda Nabi la darara wala dirar kila la farqa bainahuma. Ya. Ada yang mengatakan dua kalimat ini sama, enggak memiliki perbedaan. Makanya tadi saya mengartikan la darar untuk diri sendiri, wala dirar li ghairihi. Ya. Taib. Nah, ada yang mengatakan itu sama, la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan. Sudah. Wa anna dirar bi makna darar. Ini pendapat yang pertama. Doror ya maknanya diror. Lakinnahu kurrira min babi ta'kid. Nah, kenapa diulang? Ya min babi ta'kid aja. Penegasan aja. Ya. Wa darar huwa ma yu'zi al-insan mimma fihi ada au naqsun. Ya. Sedangkan yang namanya doror, ya. Mana tadi? Ma yu'zi al-insana. Ya, yaitu yang dia menyakiti, memberikan bahaya ya al-insana kepada orang lain. Mimma fihi adza au naqsun. Ya. Apakah di situ dia menyakitinya atau naqsun? Mengurangi. Ya. Nah, ini makna doror. Ya, makna apa? Doror. Wal matlub anal insan yanfa'u wala yadur. Ya. Padahal yang diinginkan seseorang bisa memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya orang lain. Ini yang matlub. Ya, wa yanfa'un nas wa yanfa'u nafsah. Dia memberikan manfaat untuk diri dia sendiri, wa yanfa'un nas maupun memberikan manfaat kepada orang banyak. Wala yaduru nafsah wala yaduru ahadan. Tidak memberikan mudarat pada diri dia sendiri maupun seseorang pun. Faddu darar annaf'u, lawan dari darar adalah memberikan manfaat. Ya. Wakila ada yang juga berkata ya, inna baina darar ya. Di antum inna apa anna? Inna ya. Yang benar inna, kalau di saya anna ini. Padahal kalau ya kas setelah qala kila itu di kasroh mesti inna. Di saya anna. Inna baina darar wad dirar farqan. Nah, ada yang mengatakan antara darar dirar itu berbeda. Fad darar min janibin wahidin. Nah, kalau darar membahayakan dari satu sisi. Maksudnya satu pihak aja. Ya. Wala darar ay la yakunu minka dararun 'alan nas. Apa maksudnya wala darar? Yaitu Anda tidak membahayakan manusia, tidak membahayakan orang lain. Wa madirar fa huwa yadullu 'alal musyarakah baina janibain. Nah, sedangkan dirar itu menunjukkan adanya musyarakah. Ya. Persekutuan, maksudnya ada timbal balik ya, ada timbal balik dari arah, dua arah. Fa anta la tadurru man darraka bal qabilhu bil ihsan wal afwi was safhi, hada min akhlaqil mu'minin. Ya. Nah, artinya gimana? Anta la tadurru man darraka, artinya Anda tidak memberikan mudarat orang yang telah memberikan mudarat pada Anda. Bal qabilhu, bahkan Anda menerimanya. Bil ihsan, dengan baik. Wal afwi, dan dengan memberikan maaf. Ya. Was safhi. Ya. Dan safhi itu apa maknanya safhi? Hah? Apa? Hah? Ngebaikin. Ya. Ya inilah memberikan maaf lah ya. Ya, safaha itu dari kata safaha. Yasfah. Safhun. Ya itu, memaafkan jugalah. Ya, wa hadza min akhlaqil muslimin, mu'minin. Ini akhlak mu'min. Naam. Ya. Bahkan kalau kita diganggu oleh tetangga, kita kemudian sabar, Ini pernah kita lewatin kan hadisnya? Kita sabar, itulah berbuat baik pada tetangga. Ya. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu apa? Dan ini beliau memarfukannya kepada Nabi. Ya, innallaha yuhibbu rajul yakunu lahu aljaru yu'dhihi jiwarahu fayasbiru ala adahu hatta yufarriqa bainahuma. Ya. Hatta yufarriqa bainahuma. Maut yufarriqu bainahuma mautun au za'an. Allah mencintai seorang yang memiliki tetangga yang suka menyakitinya, kemudian dia bersabar terhadap gangguan tetangganya tersebut hingga mereka berdua dipisahkan oleh kematian atau salah satunya pindah. Nah, Hasan Al-Basri juga mengatakan, ya, laisa husnul jiwar kaful adza. Bukanlah sikap berbuat baik kepada tetangga menahan diri dari memberikan gangguan. Walakinna husnul jiwar ihtimalul adza. Subhanallah. Namun yang namanya ya berbuat baik kepada tetangga bersabar terhadap gangguan tetangga itu. Nah, ini berat ini, tapi ya begitu rumusnya. Ya. Ya. Parkir mobil di depan rumah dia ngalingin. Ya, sabar-sabarlah. Tiap hari lagi. Ya. Gimana gimana? Terasa begitu ya. Jadi karena ada mobil dia ya. Allah Ustaz. Ya, Allah Ta'ala berfirman. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang mau memberi maaf dan dia berbuat islah, ya, maka pahala di sisi Allah. Fa yakunu misla qawlihi, maka ini yang seperti ini, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala takhun man khanak, janganlah engkau mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Ya. Ada balas jangan dibalas apa keburukan yang dibalas sama keburukan lagi. Nah, ada orang khianatin kita, kita balas lagi, enggak boleh dosa gitu. Cukup dia aja yang dosa. Ya. Wal qaidatu annal qisas jaizun wa huwa adlun. Kisos membalas sebuah keburukan dengan hal yang serupa kaidahnya adalah boleh dan itu adalah keadilan. Lakinnal afwa ahsan. Namun memberi maaf lebih baik. Ya. Tapi enggak boleh misalnya begini, Syekh Marwan punya mobil parkir depan dia sengaja lama. Biar memudaratkan gantian. Gak boleh, karena hak jalan itu aslinya kan punya umum. Ketika dia parkir di jalan, di depan rumah antum, hakikatnya yang mazlum bukan antum aja. Semua orang yang terzolimi. Gitu. Jangan antum ikut-ikutan, balas sekali-kali. Nanti semua orang masih terzolimi yang lewat, gak bisa. Ya, gitu. Ya sabar-sabarlah. Kalau di tempat saya mah disindir terus di grup saya yang naruh grup. Kalau poster itu kalau belum punya rumah apa jangan beli garasi, kalau belum punya garasi belum bisa beli garasi jangan di mobil. Saya yang naruh, oh yang lain pada enggak ada yang enak. Kalau saya mah bodo amat. Harusnya begitu ditaruh Marwanto. Enggak apa-apa, kadang-kadang kita ini buat amar ma'ruf cuek aja kali-kali. Iya. Lah kan enggak ada salahnya share itu kan. Emang memang begitu yang benar seperti itu. Apa? Malah RW. Mantan RW. Tuh, tapi ada yang share kan? Ada yang share kan? Nah, oh, itu ada, ada. Berarti sekarang banyak polisi tidur. Orang kalau di komplek juga gak bakal ngebut-ngebut kok. Baik, lanjut lagi. Wal qisas. Nah, mana lagi tadi? Li'annahu afdal. Allah Ta'ala berfirman, ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, dan balasan sebuah keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Hadza qisas. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah. Siapa yang memberi maaf berbuat baik, pahalanya di sisi Allah. Ya, fal qisas jaizun wal 'afwu fa idza hasala min, ya. Qisas itu boleh. Namun afu ini lebih afdal. Wa idza hasala min ahadin dararun 'alaika. Nah, apabila seorang memberikan gangguan pada Anda, fala tuqabilhu bimitslih. Jangan Anda balas dengan yang semisalnya, ada ahsan. Ini yang lebih bagus. Wa ajlabu. Ya. Dan yang lebih mendatangkan lil wuddi. Ya, mendatangkan kecintaan. Fa inna hadha alladhi afauta anhu yusbihu shadiqan. Karena orang yang Anda beri maaf itu akan menjadi teman Anda. Kalau Anda balas, jadi musuh selama-lamanya. Ntar kayak kisah si Benjamin sama Mansur. Di film Musuh Bebuyutan itu ada tuh. Nah, film zaman Pak Majid dulu. Gak ada yang tahu ya? Sama Radmin B29 dulu. Nah, iya. Sama Elia Kadam. Hah? Oh, yang kayak begini kita di luar kepala. Bukan, itu kan disetelnya zaman sekarang juga masih disetel. Enak aja kesannya Anda jadul banget. Antum setel YouTube juga masih ada sekarang. Musuh Bebuyutan, nah muncul tuh. Benjamin sama Mansur. Ya, mana lagi tadi? Wa anna apa qala ta'ala la tastawil hasanat, ya, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan fa innal ladhi fa idzal ladhi bainaka wa bainahu wa'd, ya, adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Ya, idfa, balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga jika ada permusuhan antara engkau dengan dia, ya, maka dengan itu dia akan menjadi teman yang setia. Wama yulaqaha illa alladziina sabaru. Dan tidaklah sifat-sifat tersebut diberikan kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Hadhihi khoslatun la tahsulu likulli ahadin. Nah, sifat ini tidak dimiliki oleh setiap orang. Wa inna ma tahsulu lisabirin, hanya dimiliki orang-orang yang bersabar. Falladzi la yasbiru la ya'fu. Adapun orang yang enggak sabaran, dia enggak mau maafin, dendaman. Ya, amalladzi yasbir fa huwa ya'fu. Yang enggak sabaran, dendaman, enggak mau maafin, enggak dapat sifat ini. Adapun orang yang bersabar, maka dia memaafkan. Li'annal afwa 'alal musii syaqqun 'alan nufus. Yahtaju ila sabrin. Ya. Nah, karena Ya, yang namanya memberi maaf kepada orang yang berbuat keburukan, keburukannya kepada kita, itu berat bagi jiwa. Nah, ini membutuhkan kesabaran. Sabarnya ekstra ini. Ya. Wal insan yatatallabu fi tab'ihi al-intiqama. Ya, sedangkan tabiatnya orang, tabiatnya apa? Dia itu selalu menuntut balas. Mesti balas dendam. Mesti ada intiqam. Wa tarkul intiqam yahtaju ila sabrin. Sedangkan tidak mau memberikan balas dendam, tidak membalas dendam, itu membutuhkan kesabaran. Apalagi kalau kita mampu. Kalau enggak mampu ya udahlah, sabar aja orang apa parkir mobil depan rumah kita, kita sabar, enggak mampu. Nah, pas mampu, oh gantian lo. Ya, gantian. Nah, itu kalau mampu. Nah, ini ya butuh kesabaran. Pahala insyaallah. Di kompleks saya juga ada yang ya satu tetangga lah ya yang suka bikin onar gitu. Dekat rumah Pak Majid itu. Dia suka ribut sama depan rumahnya. Sampai saya yang ikut nengahin gitu. Naik ke rumahnya, Masya Allah tuh ibu itu. Luar biasa dah. Pernah nih dia berantem sama depan rumahnya, istrinya Pak Majid nengahin, malah dia berantem di sini Pak Majid. Malah dia jemprot istrinya Pak Majid waktu itu. Ini memang luar biasa. Saya udah bilang ke tetangga yang depannya itu. Sabar-sabar deh. Sabar-sabar. Sampai dia kesel temboknya di ditutup enggak mau ngadep ke sono. Dia kan rumahnya pinggir jalan. Hok-hok. Dia maunya ngadep ke sono. Ngadep ke Pak Majid sekarang. Hah? Enggak. Suaminya pelaut, ibu-ibu pakai jilbab biasa, nggak ngaji nggak? Nggak. Hah? Dia dulu kan Pak Rusdi syaratin Muslim doang. Dia pembeli salah satu pembeli yang awal-awal lah. Aduh kacau ini. Memang suka ya kelahi, suka nyerang gitu lah. Enggak, istri aja. Makanya saya bilang sama tetangganya yang ribut, sabar-sabar. Berani gitu dia nyerang tetangga. Gara-gara anak kecil gitu. Ya. Saya sering ke rumahnya juga itu, nengahin. Bilang enggak boleh gitu, pelan-pelan aja pelan-pelan. Saya bilang sama tetangga juga, itu berani di depan saya itu. Ibu itu, nih semenjak ada dia, oh, saya jadi dimusuhin di sini. Saya bilang sama yang itu, sabar-sabar aja, sabar-sabar. Sabar-sabar aja udah. Ya, alhamdulillah sekarang udah mendingan ya. Hah? Artinya sama yang depannya enggak lagi. Allah Akbar. Itu satu itu mantep itu. Unik ya, lucu ya. Ada dia jadi seru ya. Ya. Mana lagi tadi? Qala ta'ala wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidaklah sifat-sifat tersebut diberikan kecuali kepada orang yang bersabar, dan tidaklah sifat-sifat itu diberikan kecuali kepada orang yang memiliki bagian yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Fa idza aradta fadlal afwi fasbir alaih. Nah, kalau Anda menginginkan keutamaan memberi maaf, ya udah bersabar terhadap gangguannya. Ya, wala tuti' nafsak, jangan turuti keinginan Anda. Allati tatlubu minka al-intiqam, yang menuntut Anda untuk balas dendam, mimman darraka, kepada siapa saja yang memberikan mudarat kepada Anda, mengganggu Anda. Fayakunu hadza wallahu alam. Ya. Maka dengan demikian ini wallahu alam, makna qaulihi itulah makna sabda Nabi, la darara min tariqin wahidin. Ya. Itu janganlah engkau memberikan mudarat, itu jangan memberikan bahaya dari satu pihak. Ya. Itu maknanya. Wala tadurrun nas, jangan Anda memberikan bahaya kepada orang lain. Kama annaka tardo ad-darari li nafsik. Kama annaka la tardo ad-darara li nafsik. Sebagaimana Anda juga tidak rela ada doror, ya, bahaya yang diarahkan kepada diri Anda. Wala tardahu li ikhwanik. Jangan pula Anda rela, Anda ridho, keburukan tersebut diarahkan kepada saudara Anda. Kama annaka la tardo an yusi'u ilaik. Sebagaimana Anda tidak ridho apabila mereka berbuat buruk pada Anda. Wala tusi'u anta ilaihim. Maka Anda jangan berbuat buruk pada mereka. Nabi alaihissalam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, artinya tidak sempurna imannya, hingga ia mencintai saudaranya, ya, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Amad dararu. Nah, sekarang dirar. Ya, fahuwa ayakuna min tarafain. Itu terjadi dari kedua belah pihak. Wa idza asaa ilaika ahadun, apabila ada seorang memberikan berbuat buruk pada Anda. Fal ahsanu, maka yang terbaik adalah antuqabilhu bitarkil intiqam. Ya. Maka Anda tidak membalas keburukannya, tidak balas dendam. Wa tarkid darar. Ya, Anda tidak, dan Anda meninggalkan memberikan mudarat padanya. Wa antasta'mila al-afwa. Ya, Anda memberikan dia maaf. Hada yansuru al-mahabbata bainan nas. Yang seperti ini akan yansur, ya, menyebarkan kecintaan di antara manusia. Ya. Menumbuhkan benih-benih kecintaan. Wasbihu al-ma'fu, dan orang yang dimaafkan anhu asiran ilaik. Ya. Nah, orang yang dimaafkan itu, ya, dia akan menjadi asiran laka. Ya. Kayak menjadi tawanan gitu. Artinya dia gak enak sama kita. Akhirnya, ya, orang itu jadi tertawan sama sikap maaf kita. Nah, akhirnya itu jadi lembut. Gak enak, ya. Nah, dia menjadi tawanan buat kita. Wala yakhjal min fi'lihi wa yakhjalu min fi'lihi, dan dia pun akan merasa malu dengan perbuatan dia. Kama qala al-mutanabbi, sebagaimana yang dikatakan oleh al-mutanabbi, seorang penyair yang terkenal, ya. Ya, namun dirampok di tengah jalan, dibunuh oleh begal sampai mati. Ini al-mutanabbi ini. Dia menyatakan, wa ma qatalal ahrara kal afwi anhum. Waman lakabil hurri alladhi yahfadu al-yada. Ya. Wama qatal al-ahrar kal-afwi anhum. Tidaklah membunuh orang-orang yang merdeka itu sama dengan memberi maaf kepada mereka. Kalau mau bunuh orang merdeka itu apa? Maafin mereka. Nah, itu. Udah dah, mereka kelar gitu. Waman lakabil hur alladhi yahfadu al-yada. Orang yang menjaga tangannya itulah orang yang memberikan kemerdekaan padaku. Fahadhihi qaidatun azimatun, maka ini adalah kaidah yang agung, min qaidil akhlaq bita'amul bainan nas, di antara kaidah berakhlak dan berinteraksi ya di tengah-tengah manusia. Bayan bagi lil insan, maka sudah sepatutnya bagi ya seseorang ayyatajannaba ad-darar. Dia harus menjauhi sifat-sifat memberikan bahaya. Ya, sawa'an kana yasduru minhu, ya. Apakah bahaya itu berasal dari diri dia sendiri, wa huwa ibtida'an? Jadi yang mulai aw yasduru intiqaman, atau itu muncul karena balas dendam. Mimman adarra bih, untuk dibalas kepada orang yang telah memberikan mudarat padanya. Ya. Wal muslimu yasiru ala hada. Seorang muslim berjalan di atas kaidah ini. Wa yakunu mahbuban indallahi wa inda khalqi. Maka jadilah dia dicintai di sisi makhluk dan di sisi Allah dan di sisi makhluk. Nah. Masih bisa baca al-hadis usalis usalasun? Hadis ke-33, bukti bagi yang menuduh, sumpah bagi yang mengingkari. Ya. Dikit ini kayaknya. Ya. Dikit. Nah. Al-hadis wasalis wasalasun. Biar kelar ini. Dikit lagi tuh selesai ini. Kalau bisa di awal Ramadan, kalau di awal Ramadan udah selesai, kita bisa baca fikih Ramadan. Fikih puasa. Ya. Atau fikih Idul Fitri gitu. Fikih zakat. Dari buku-buku fikih kita yang ada kan, ada apa namanya? Kifayatul Akhyar. Baik. Hah? Boleh kitab nikah kan pada belum pernah baca tuh? Kitab nikah baca aja. Masa udah pada nikah enggak tahu fikih nikah? Ya, itu jadi alasan gini ya. Ayo antum nikah, oh saya belum punya ilmunya. Dulu waktu nikah enggak punya ilmunya berani? Ya. Gitu kan? Ustaz Marwan dulu alasannya, oh belum tahu ilmunya. Padahal dulu waktu nikah pertama juga enggak ada ilmunya. Sama, enggak ada perbedaan. Gitu. Nah, ala hadis salis wa salasun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law yu'tan nas bi da'wahum la adda rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, walakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya setiap orang diberikan bidakwahum dengan setiap klaim mereka, dengan setiap klaim mereka diberikan, ya, maka la ada rijalun, maka pasti banyak orang yang akan mengklaim amwali kaumin, oh, harta orang, harta suatu kaum, atau dia mengklaim menuntut balas darah suatu kaum. Namun yang namanya bayinah alal mudda'i, bukti itu harus ditegakkan bagi orang yang menuntut. Wal yamin, sumpah itu wajib ala man ankara. Sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari tuduhan. Ini penting ini. Ya. Kalau nuduh harus pakai bukti. Ya. Nuduh si fulan hizbi harus ada bukti. Jangan terbalik. Ya. Jangan terbalik. Yang dituduh mesti nampilin bukti. Yang dituduh mah cukup mengingkari lah, kadapta, udah selesai. Wallahi lah, saya enggak pernah melakukan itu. Udah. Baik. Ya. Al hadis ya, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, hadzal haditsu adzimun. Hadzal haditsu adzidun haditsun adzimun. Hadis ini hadis yang agung. Wa huwa qa'idatun 'azimatun, di kaidah yang agung. Ya, min qa'idil qada. Di antara kaidah qada, pengambilan keputusan, penetapan hukum. Haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis ini, "Law yu'tan nas bidakwahu." Seandainya setiap orang diberikan sesuai dengan klaim mereka. Ya, ai bima yad'un, yaitu dengan pengakuan mereka, dengan apa yang mereka klaim. Wal mudai, orang yang mengklaim, yang menuntut, wal ladzi yatlubu syai'an biyadi ghairihi. Dialah yang menuntut sesuatu hal dari tangan orang lain. Ya. Ini mudai namanya. Fal qadi, maka seorang hakim, idza atahu al khasman, apabila ada dua orang yang bersengketa datang kepada dia, kepada qadi, fa innahu yas'aluhuma, maka si qadi ini, si hakim ini bertanya pada keduanya, ayyukuma al mudai, siapa di antara kalian yang menuntut? Ya, tsumma yabda bihi. Kemudian si qadi ini mulai dia memeriksa dari si yang menuntut. Li'anna al-khasmain mudda'in wa mudda'a alaih. Karena dua orang yang bersengketa itu, ya ada mudda'in, mudda'a alaih. Mudda'in yang menuntut, mudda'a alaih yang dituntut. Ya. Nah, itu maksudnya. Faliyabda bil mudda'i. Seorang qadi dia mesti mulai memeriksa yang menuntut dulu. Li'annahu yad'i khilafa al-asli. Karena dia menuntut sesuatu hal yang menyelisihi hukum asal. Ya. Dia menuntut sesuatu yang di luar hukum asal. Nah, wa amal mudda'alaih, adapun orang yang dituntut, fahuwa baqin 'alal asli wal bara'ah. Maka dia tetap pada asalnya dan dia bara'ah, berlepas dari tuntutan tadi. Wa yaqulu ayyakuma mudda'i. Maka si qadi ini harus bertanya, siapa di antara kalian yang menuntut? Nah. Baik. Au yaskutu hatta yabda'a al-mudda'i. Hatta yabda al-mudda'i. Atas si qadi ini diam aja dulu sampai sang penuntut dia mulai bicara, dia mulai. Ya. Wala yaqul, jangan dia katakan ya bulan madza indak. Dan janganlah dia mengatakan, "Wahai bulan, ada apa denganmu?" Hada yukhsha ayakuna tahayyuzan. Ini dikhawatirkan cara seperti ini ada tahayyuz, berat sebelah nanti. Oh, saya begini Pak Hakim gitu. Ya. Ini perlu antum ketahui, Syekh Shalih Al-Fauzan di Saudi, di Riyadh, beliau adalah ya dosen di Ma'had Alilil Qadha. Ma'had Alilil Qadha itu ma'had yang di situ penggemblengan calon hakim. Jadi para masyih yang mau jadi hakim sekolah. Ini para doktor, profesor, mereka sekolah. Pengajarnya salah satunya Syekh Shalih Fauzan, mufti Saudi juga. Ya. Ini udah yang kelas berat ini. Nah, udah kelas berat. Nah, salah satu pengajar di Ma'had Alilil Qadha, orang Indonesia enggak ada, adalah Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan. Beliau yang mengajar di Ma'had Alilil Qadha. Jadi penggemblengan para hakim di situ. Hakim-hakim. Kan di Saudi itu menerapkan hukum Islam. Hakim-hakim di Saudi itu bukan kayak kita, sarjana hukum, sekolah S2 hukum. Hukum togut di Indonesia dipelajari. KUHP apa itu. Ya. Nah, yang kalau di sana itu yang jadi hakim ulama semua. Gak ada yang bukan ulama. Mana bisa ulama mutusin nanti. Karena di Saudi itu gak ada yang namanya jaksa penuntut umum, pengacara. Itu mah pengadilan togut. Pengadilan setan kayak begitu. Ada pengacara yang salah jadi benar. Ada jaksa penuntut umum yang benar jadi salah. Tidak ada di hukum Islam kayak gitu. Tidak ada. Makanya para ulama itu banyak yang dari Qadi. Qadi bin Iyad. Bisa ingat ya? Qadi Abu Ya'la. Nah, yang namanya Qadi di Saudi itu ulama semua. Ya. Makanya ada sekolah Ma'had Alilil Qadha. Itu para masyih yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Kamu bakal jadi calon hakim. Belajar lagi. Nah, belajar namanya di Ma'had Alilil Qadha. Di Riyadh. Pengajarnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, jadi Syekh Shalih Al-Fauzan ini ngasih ilmu juga nih, ke kita. Nih. Ngasih ilmu juga. Mungkin ini salah satu pelajaran yang beliau sampaikan kepada para masyih, ya, murid-murid beliau. Ya. Nah, janganlah seorang hakim bertanya, Ya, mada indak, ada apa kamu? Ini dikhawatirkan nanti akan ada tahayyuz berat sebelah. Nah, itu mahat alil qada, itu pengajar-pengajarnya ulama lajnah rata-rata, mufti Saudi, ya, sejak zaman Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Shalil Fauzan di situ. Nah, kalau ada orang Indonesia keluar dari mahat alil qada, ajib itu. Tapi enggak ada ya. Karena mereka masing-masing yang dipersiapkan untuk jadi hakim. Nah, jadi hakim pengadilan di Saudi enggak kayak di kita. Hakimnya ulama. Ya. Enggak ada namanya pengacara, enggak ada namanya jaksa penuntut umum. Cuman terdakwa, saksi, selesai. Sama polisi. Polisi itu cuman bawa ini. Entar masing mutusin hakim. Pancung, udah pancung. Enggak ada namanya pengacara. Jaksa penuntut umum itu di pengadilan setan. Hukum-hukum tauhid, nah, kayak begitu. Yang benar jadi salah. Sama jaksa penuntut umum. Ada pengacara, yang salah jadi benar. Udah gitu hakimnya bisa disuap lagi. Ini kan hakimnya bodoh ilmu syar'i, dia cuma belajar ilmu hukum tauhid, belajar KUHP. Ya, dia mana ngerti ancaman neraka yang jelas menguntungkan. Ya. Menguntungkan buat dia. Kan banyak begitu. Ya. Lihat koruptor-koruptor. Ya, enak semua. Potong masa tahanan, dapat apa namanya? Gerasi, dapat revisi, remisi segala macam, selesai. Udah bunuh orang banyak, tetap aja 20 tahun penjara, potong masa tahanan, remisi, segala macam. Ah, 10 tahun. Padahal Islam, udah, kodi mutusin, bunuh. Kisos, apa? Di kisos. Selesai. Ya. Kecuali keluarga yang memaafkan. Keluarga korban, dia memaafkan. Ya. Di Saudi itu, yang berkuasa masalah hukum, para kodi, bukan pemerintah. Ya, pernah pangeran, seorang pangeran keluarga kerajaan, dia membunuh. Dia membunuh. Raja Salman gak bisa apa-apa. Ya. Terus si pangeran ditangkap, dihukum mati. Kemudian pangeran yang lainnya sibuk menghubungi si keluarga korban. Maafin dong, tolong maafin, kita kasih bayar uang, kita bayar diat, kita semua, kita lebihin. Enggak. Udah. Soalnya pengadilan itu putusin. Kisos. Pernah duta besar Indonesia untuk Saudi. Siapa nama itu? Bahkan dari kalangan Nahdiin dia. Ketika ada TKI yang waktu itu dia membunuh. Kemudian dikisos. Di intervensi di Indonesia. Kok kamu gak bisa berperan nih sebagai duta besar? Dia cerita di Saudi itu gak kayak kita. Hatta Raja Salman bermasalah. Ya kena gitu. Karena apa? Yang berkuasa masalah hukum di sana kodi-kodi ulama. Ya sesuai syariat aja udah. Gitu. Nah, itu yang dihindari oleh seluruh dunia. Oleh seluruh dunia. Hukum Islam. Syariat Islam itu dimusuhi oleh seluruh dunia. Saudi kan dicibir. Brunei baru-baru ini juga menerapkan dicibir. Dicibir seluruh dunia. Dan seluruh dunia berlomba-lomba gimana Saudi itu berubah. Ya, mulai ada intervensi-intervensi namanya napas-napas sekuler dia mulai masuk. Dia susupin di antara sekian pangeran gitu kan. Nah. Oh, di Indonesia ya dari awal memang udah menolak. Ya. Nah. Dari awal udah ditolak sama Bung Karno ya, Piagam Jakarta. Ya. 7 poin. Bahkan 7 poin itu bukan untuk kayak Saudi, cuman untuk menerapin syariat Islam khusus bagi orang Islam. Khusus bagi orang Islam. Kalau di Saudi semua. Ada orang kafir sono maling potong tangan. Ini para kiai bawa petisi itu ke Soekarno buat orang Islam. Dia iya-iyain sama Soekarno, habis itu dihapus. Ya. Hai. Karena orang kafir pun juga gerah kalau kita nerapin syariat Islam. Dia gerah kalau kita nerapin raja, Ya. Allah musta'an. Ya. Ada yang bilang di Saudi enggak sempurna. Iya, kalau enggak sempurna itu namanya istibdal yang nadiron. Itulah yang kufrun duna kufrin. Kalau kata para ulama, qadiyah muayyanah, kasuistik. Nah, kalau kayak di tempat-tempat lain, itu istibdalnya, istibdal ghaliban. Istibdal. Saya pernah baca di sebuah situs, ya, berhukum dengan hukum Allah. Penulisnya ini, Ustaz, kacau. Bilang di Saudi aja enggak sempurna. Maka negara mana sekarang yang sempurna? Lah enggak sempurna itu yang qadiyah muayyanah. Dijelasin sama Syekh Shalih Al-Syekh, sama Syekh Muhammad bin Ibrahim. Maka itu istibdalnya ghairu ghalib. Yang itulah kufrun duna kufrin. Kapan kufrun duna kufrin? Ketika dia melakukan sebuah hukum yang tidak berlandaskan syar'i. Nah, itu pun dilihat kasuistik lagi. Nah, kalau kayak di tempat lain sudah mendominasi semua hukum taghut kecuali hukum nikah aja. Itu udah ghaliban namanya. Ini yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Al-Gunaiman dan yang lain-lainnya, inilah yang dia kufur akbar. Kufur akbar. Ini kadang-kadang ini yang nulis ustaz saya lihat. Kadang-kadang enggak paham. Kadang-kadang enggak paham seperti ini. Ya gimana paham udah enggak mau nerima penjelasan ulama. Ya, udah nggak mau terima. Nah. Enggak, ini Ustadz Salafi juga yang ngomong kayak begitu. Iya, ini nggak ngerti. Allah musta'an. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan punya bantahan tuh terhadap bukunya, ya. Khalid Al-Anbari, namanya Hazimatul Fikri At-Takfiri. Di situ dia apa? Khalid Al-Anbari ini membawa pemahaman irja. Diadopsi sama salafi Indonesia ini. Ya, kalau berhukum dengan hukum Allah itu yang kafir itu kalau tabdil. Tabdil itu apa? Mengaku-ngaku, ini hukum Belanda diaku-aku hukum Allah. Kalau istilah Syekh Shalih Fauzan, ini saya terjemahkan versi saya, ini halu. Orang halu, halusinasi. Mana ada orang yang berhukum dengan hukum Allah, kemudian mentabdil. Mentabdil itu, nih dia nerapin KUHP. Terus diaku-aku, inilah hukum Allah. Gitu. Nah, Khalid Anbari ini, yang jadi rujukan salafi Indonesia, begitu. Yang namanya kufur dalam berhukum dengan hukum Allah, kalau tabdil. Tabdil itu apa? Mengganti. Masuknya, ini bukan hukum Allah, diaku-aku sebagai hukum Allah. Mana ada yang kayak begitu, kata Syekh Shalih Fauzan. Tidak ada yang kayak gitu wujudnya. Di mana wujudnya ada? Hatta pemerintah Indonesia tahu ini KUHP, Undang-Undang UUD 45 Belanda, bukan ini syariat. Tidak ada yang ngomong gitu. Di mana yang kayak begitu? Ya, itu tabdil namanya. Ya. Nah, kata Khalid Anbari, yang kafir itu kalau tabdil. Kalau istihlal, menghalalkan. Mana ada? Menghalalkan kayak gitu. Ya, semuanya tahu kok. Ya, ini bukan syariat. Bahkan mereka merasakan apa? Ini lebih baik. Ya. Kalau lebih baik, ini namanya tafdil. Kalau tadi tabdil. Tabdil. Tabdil lebih mengunggulkan, menganggap unggul hukum selain Allah pada hukum Allah. Ini ijma ulama murtad. Atau musawah ijma ulama murtad juga. Sama baiknya. Yang ada kan kayak gitu. Kalau istihlal menganggap halal, ini juga apalagi itu. Nah, ada yang diingkari, istibdal utam, istibdal ghaliban diingkari oleh kalangan murjiah. Ini yang diadopsi oleh Dr. Khalid Al-Anbari. Hah? Ini yang diterapkan oleh banyak salafi di Indonesia. Akhirnya tidak ada pengingkaran mereka terhadap berhukum dengan syain hukum Allah. Dianggap apa-apa. Tidak apa-apa. Allah musta'an. Ya. Mengingkari itu kan sesuai kemampuan. Kalau gak mampu berbicara, ingkari dalam hati. Kalau bisa bicara, bicara. Dan gak melazimkan, berontak. Atau siapa kalau mengingkari, kok melazimkan berontak? Yang namanya berontak, itu mesti dikait dengan istitoah. Kemampuan. Dan juga maslahat mudorot. Kalau maslahatnya sedikit, mudorot lebih besar, haram. Mampu enggak? Istitoah enggak? Mampu enggak? Punya apa? Enggak punya. Cuman punya bom kardus. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Itu kalau ziman, kalau ini ntar pemberontak, itu ngaco. Siapa yang ngomong kayak begitu? Siapa yang ngomong? Ya. Nah, kalaupun ada yang berontak, enggak disebut khawarij. Syekh Shalih Al-Syekh ditanya oleh orang-orang Aljazair. Aljazair ini pemimpinnya kayak di Indonesia lah, sekuler. Memberontak sih kepada Aljazair gimana? Enggak boleh. Tapi mereka tidak disebut bughat, tidak disebut khawarij. Ya. Makmun berkeyakinan Al-Quran makhluk. Orang-orang datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmad, kita berontak. Kata Imam Ahmad, dam, darah, jangan, jangan. Tetap diantara mereka ada yang berontak. Tapi Imam Ahmad enggak mengatakan kalian khawarij. Enggak ada. Gitu. Cuman Imam Ahmad memandang maslahat. Dam, darah. Enggak ada Imam Ahmad bilang khawarij. Itu enggak ada. Paham gak sini? Lihat maslahat. Baik, lanjut lagi. Ya, mana lagi tadi? Tsumma idza takallama al-mudda'i yatawajjahu ila al-mudda'a 'alaihi wa yatlubu minhu al-jawab 'an da'wal khasmihi fa hadhihi usulul qada'. Ini luar biasa. Syekh Shalih Fauzan ini ya. Beliau memberikan pelajaran di Mahad Alilil Qada' kepada kita ini. Kata Syekh, ya. Ya. Kemudian apabila sang penuntut mulai dia menceritakan, mengemukakan tuntutannya, maka sang hakim melemparkan dan menyerahkan bantahan dan jawaban atas tuntutan atau tuduhan tersebut kepada yang mudda'alai, kepada pihak yang dituntut. Nah, inilah usul pokok-pokok dalam qadha, pengambilan keputusan. Wa idza tarafa al-mudda'i alai intahat al-qadiyah wa hukima alai. Jika pihak yang mudda'alai yang dituntut mengakui, ya, mengakui hal tersebut, berarti selesai perkaranya. Ya, selesai al-qadiyah, proses pengambilan hukum, wa hukima alai, dan dia dihukumi. Dia dihukum. Ya, wa idza ankara, nah sekarang kalau yang dituntut mengingkari, tuliba minal mudda'i al-bayyinah, maka orang yang menuntut dituntut untuk mendatangkan bukti. Wal bayyinah ma, ya, ma yubayyinu al-haqqa wa yuwaddihuhu. Ya. Nah, yang namanya bayyinah, ya, adalah keterangan yang menerangkan dan menjelaskan kebenaran tuntutan tadi. Wahia syahadatu syuhud. Yaitu ada persaksian dari para saksi. Bisihat imayadai akan kebenaran dari tuntut apa yang dia tuntut. Fa'idaja al-bilbayinah, apabila dia mendatangkan bukti. Al-adilah. Ya. Bukti yang adil. Saksi yang adil. Hukima alal mudda'alai. Maka mudda'alai itu di, yang dituntut dihukum. Bimujibi syahadah. Ya. Berdasarkan persaksian saksi tadi. Wa idza lam ya'ti bi bayyinatin tuliba minal mudda'alai an yahlifa. Nah, kalau sekarang si penuntut enggak bisa mendatangkan bukti, maka pihak yang dituntut itu diminta untuk yahlif, bersumpah binafi madda'ahu alai khasmu. Ya. Maka yang dituntut untuk bersumpah mengingkari apa yang dituntut darinya, dituduhkan kepadanya. Fa in nakala wa aba, apabila yang dituntut tadi dia nakala, ya, wa aba, dia menolak, dia berpaling dan menolak, dia enggak menerima tuduhan tadi, apa afan, dia enggak menerima untuk bersumpah gitu. Nah, kudia alaih, ya, dia menahan diri tadi, dia nakala, dia menolak dan aba, enggan untuk bersumpah, maka qudiya alaihi. Ya. maka dia diputuskan bersalah. Udialeh artinya dia diputuskan bersalah. Wa in halafa, tapi kalau yang dituntut ini berani, dia bersumpah bari'ah, maka dia bebas. Kenapa? Karena yang menuduh enggak bisa datangin bukti. Hadza huwa nidhamul qada. Inilah aturan dalam qada fil Islam. Nidhamun mutqanun, nazihun murihun. Murihun. Ya, aturan yang ya mutqan. Ya, aturan yang benar-benar ya diitqankan ya, yang sempurna, suci, nazih, melapangkan, murih, menenangkan jiwa. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini juga terdapat keterangan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bidawahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya setiap orang dikabulkan sesuai dengan pengakuan-pengakuannya, maka tentu dia akan menuntut banyak harta dan darah suatu kaum, orang lain dia tuntut. Falmudda'i rubbama yadda'i syai'an kabir. Ya. Orang yang ngaku-ngaku, yang mengklaim, terkadang dia menuntut sesuatu yang besar. Yadda'i an khosma anna khosmahu qatala. Dia menuntut lawan, dia pasti akan mengklaim lawan dia itu telah membunuh. Ayutalibu bil kisos, maka dia pun menuntut kisos. Ayutalibu bimalin, dia menuntut harta. Qad yakunu katsiran, yang terkadang itu besar. Wa qad yakunu qalilan, terkadang sedikit. Fala yu'ta bidakwah, dia enggak bisa diberikan sesuai dengan tuntutan dia aja. Enggak bisa. Mesti datangin bukti. Li'annahu law futiha hadzal babu, seandainya pintu ini dibuka, wa kullun, maka setiap orang yu'ta madda'ahu, setiap orang akan diberikan dari setiap tuntutan dia, aku pengakuan dia, klaim dia. Lah hasal fasad, akan terjadilah kerusakan. Ya. Wali tidak ala nas, dan permusuhan di antara manusia. Walau kana min asdaqin nas la yuqbalu minhu illa idza ata bil bayyin. Hah? Mana? Oh iya. Saya baca di bawahnya. Wa kullu man lahu hawa ala ahadin idda'a alaih. Ya. Maka setiap orang yang mempunyai permusuhan pada seorang, dia akan menuntutnya. Ya. Fala yuqbal minhu li mujarrid da'wah. Enggak diterima itu hanya karena sebatas klaim. Walau kana min asdaqin nas. Ya. Walaupun dia yang menuntut adalah orang yang paling jujur, enggak bisa. La yuqbalu minhu, tidak diterima. Illa idza ata albil bayyinah, kecuali kalau dia datangkan bukti. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan, walakinnal bayyinah alal mudda'i. Namun bukti itu harus didatangkan bagi orang yang menuntut. Al bayyinah hiya ayati bi syuhud. Bukti ini dia mendatangkan saksi. Li'annahu yadda'i khilafal asal, karena dia menuntut ya sesuatu yang menyelisihi hukum asal. Hukum asalnya al-bara'ah. Hukum asalnya apa? Bara'ah. Yang dituntut dia berlepas dari tuntutan, itu hukum asalnya. Nah. Ya. Fa yutalibu bi iqamatil bayyinah. Ya. Maka dia menuntut dia menuntut untuk si Qadi menuntut dia untuk mendatangkan mendatangkan bukti. Fa idza ata bil bayyinah, kalau dia datangkan bukti, hukimalahu. Hukimalahu artinya dia dimenangkan. Bi mujibiha 'alal mudda 'alai. Ya. Dengan bukti tadi atas yang dituntut. Ya, mengharuskan hukuman bagi yang dituntut. Ya. Mana lagi tadi? Ya, nahada yusbitul haqqa. Ya, karena hal ini telah li'annahada yusbitu al-haqqa. Ya. Karena dia bisa menetapkan kebenaran. Fa idza lam ya'ti bi bayyinatin, kalau dia enggak bisa mendatangkan bukti, atau dia mengatakan saya enggak punya bukti, au jaa bi bayyinatin la tuqbalu syahadatuha. Ya. Atau dia mendatangkan bukti tapi tidak diterima persaksiannya. Buktinya enggak kuat. Ya. Ya. Di anna majruhah, ya, karena persaksiannya tersebut majruhah. Ya. Persaksiannya tadi itu kurang lah, ya. Cacat. Fa wujuduha kaadamiha, maka adanya persaksian tadi seperti tidak ada. Sudah dianggap. Fa tawajjah al-qadi ila al-mudda'i alaihi. Maka ya, qadi mengarahkan pertanyaan kepada orang yang dituntut. Fa idza tarafa wa qudi alaihi bi'tirafihi. Kalau dia mengakui, ya saya salah. Maka diputuskan berdasarkan pengakuannya. Wa in ankara, kalau dia mengingkari, wa qala laisa hadza syai'un indi. Ya. Dia mengingkari dan dia mengatakan ini enggak ada pada diriku. Tuntutan dia ngaco. Tuliba minhu al-yaminu, maka dituntut bagi yang tertuju untuk bersumpah. Bi ayyahlib billah ala nafi madda'ahu alaih khosmu. Yaitu dia bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang dituduhkan oleh lawannya kepada dirinya adalah tidak benar. Wa annahu bari'un min dzalik, dia terbebas dari itu. Ya. Wa idza halafa billah taraka. Nah, kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, ya, maka dia meninggalkan, ya. Atau turika lebih enaknya. Maka dia ditinggalkan, sudah selesai. Li'anna janimal mudda'i 'alaih aqwa. Ya. Karena argumentasi dari sisi orang yang dituntut ini lebih kuat. Fa ma'ahu al-aslu al-bara'ah. Ya. Maka hukum asal itu ada pada dia. Hukum asal yaitu berlepas diri dari tuntutan. Faktafa minhu bil yamin. Sudah cukup dengan sumpah aja buat dia. Ya. Fa idza halafa fa innahu yabra'u hina idzin wa tantahi al-qadiyah. Kalau dia sudah ya, bersumpah yang tadi enggak bisa datengin bukti, maka dia berlepas dari tuduhan tadi dan selesai qadiyah permasalahan ini. Baik. Nanti kita lanjut ke hadis yang ke-34. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.